Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis salat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Wali Kota ataupun yang mewakili. Memang sekarang sedang musimnya orang suka jadi wakil, dan banyak yang mewakili. Lalu kemudian sahabat-sahabat saya dari organisasi internasional Ikatan Alumni Al-Azhar Mesir yang duduk di sebelah kiri. Kalau nanti Bapak Ibu saya lihat, selama saya ceramah nanti Bapak Ibu melihat saya tidak melihat ke kiri, harap maklum, karena mereka sahabat-sahabat saya di Mesir. Kalau saya lihat ke sana, hilang bahan saya nanti. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya begitu sampai di atas tadi disambut oleh, saya tanya ini siapa? Mereka adalah da'i-da'i muda Provinsi Jambi. Allahu Akbar. Hari ini kita krisis, krisis para anak-anak muda. Sehingga saya pernah diundang ceramah, isinya orang-orang yang memang sudah diintai-intai malaikat maut aja. Sehingga kita pun bingung mau ceramah apa. Tapi tadi malah disambut oleh anak-anak muda. Ketika kita berjumpa anak muda, kita tanya cita-cita mau jadi apa? Dokter. Cita-cita mau jadi apa? Pilot. Cita-cita mau jadi apa? Banyak. Tapi kalau ditanya mau jadi ustaz, enggaklah, yang lain aja lah. Tapi justru di Jambi anak-anak muda. Ini yang dikatakan oleh Syekh Umar At-Tilmisani, nahnu du'at qabla kulli syai. Sebelum menjadi apapun, kita adalah da'i-da'i mengajak orang ke jalan Allah. Allahu Akbar. Allah. Mau jadi gubernur silakan, tapi gubernur yang mengajak orang ke jalan Allah. Allahu Akbar. Allah. Mau jadi anggota legislatif silakan, tapi dia akan mengajak orang ke jalan Allah. Anak-anak muda yang ada di atas tadi, insyaallah mereka akan jadi pemimpin-pemimpin bangsa masa depan insyaallah. Tapi jangan lupa, ibarat pokok kayu, mereka ini anginnya kencang. Kalau di laut, ombaknya keras. Kalau di udara, akan menabrak awan. Maka, apa namanya? Mantap. Maka anak-anak muda ini kita jaga. Paling tidak ada tiga yang merusak. Tiga yang merusak mereka ini. Saya alhamdulillah sampai sekarang masih konsisten ceramah dengan angka-angka sebelum pencabutan nomor anggota legislatif dan pilkada. Soalnya kalau saya cerita tiga, nah nampaknya condong ke nomor tiga ini. Sekarang alhamdulillah masih aman lagi. 2018, 2019 angka-angka sedang bertarung. Waspadalah. Tiga yang merusak anak-anak muda ini. Yang pertama adalah narkoba. Betul? Narkoba dimasukkan dalam permen. Sehingga anak-anak muda makan permen senyum aja. Begitu makan senyum aja. Apapun lewat senyum. Lewat Pak Gubernur senyum. Lewat Pak Wali senyum. Lewat angkot pun senyum aja. Ini kan gawat ini. Permen, lem. Dulu mak kita beli lem biasa untuk ngelem kertas, ngelem ember bocor. Sekarang enggak, dibukanya lem, dihisapnya. Begitu dua kali hisap, putus urat-urat di kepala. Na'uzubillah. Oleh sebab itu, ini mesti kita jaga anak-anak kita ini. Ibu-ibu harus waspada. Ustaz seringkali ceramah ibu-ibu, kenapa? Bapak tak ada di rumah. Dia sering keluar kota. Siapa namanya? Pak Toib. Ibu lah yang menjaga anak-anak ini. Dari kecil dia dijaga, dibawa pengajian ceramah. Coba lah tengok berapa ibu-ibu yang bawa anak. Mudah-mudahan anak-anak ibu ini selamat dari narkoba semua. Bayangkan yang sekarang SMP kelas 1 2018, SMP kelas 1, 3 tahun tamat di SMP. 3 tahun lagi tamat di SMA. 4 tahun tamat di S1. Kelas 1 2018, 2028 dia sudah menjadi tamat S1 dan lulus PNS, CPNS, BUMN. Dia yang akan menjadi kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, berkepala maupun tak berkepala. 2028 dia yang akan menjadi anggota legislatif. Bayangkan kalau yang sekarang sudah kena lem narkoba, 10 tahun lagi jadi anggota legislatif, pimpinan sidang pegetuk palu, adapun anggaran kita mabuk dia di atas. Oleh sebab itu menjaga kepala rumah tangga, menjaga alim ulama, menjaga dimulai dari menjaga anak-anak muda kita. Allahu Akbar. Yang menyambut saya dari depan tadi anak-anak muda, sampai ke atas anak-anak muda. Maka saya tanya tadi, ini apa acaranya nih? Kata Ustadz Ican, da'i muda. Oh hebat nih, saya bilang. Saya tanya dulu, jangan sampai saya siapkan ceramah untuk anak muda, tiba-tiba dirubah judulnya menghadapi sakaratul maut. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau anak muda mendengar ceramah, dia tak perlu tempat, di pagar pun bisa dia duduk. Ya kan? Hebat. Tuh. Tapi kalau orang tua harus disediakan tempatnya. Allahu Akbar. Gitu anak muda. Sekarang kita jumpa anak-anak muda, casingnya muda, isinya tua. Bawaannya mau mati aja. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka syababul yaum, anak muda hari ini, rijalul ghad, mereka yang jadi pemimpin masa depan. Diobati, yang sakit jangan malu. Ustaz Somad, nanti selesai acara pengajian singgah ke rumah kami ya. Oke, okay, I'm coming. Begitu saya sampai acara makan, selesai makan, makan buah, habis itu minum, pas mau permisi, tunggu sebentar. Baru saya teringat, no freelance, tak ada makan siang yang gratis. Apa ini? Begini Ustaz Somad, kami mau minta doa. Doa selamat, oke okay, kita. Sebentar Ustaz, doa request. Apa doanya? Supaya anak kami berhenti narkoba. Oh tak ada doanya, saya bilang. Ayat-ayat Pak Ustaz tak ada. Ayat-ayat pun tak ada. Jadi apa yang ada? Sebentar, aku ambil HP dulu. Nah ini catat, 0813. Apa tuh Pak Ustaz? Nomor BNN. Badan Narkotika Nasional. Jadi anak saya tangkap dia. Malu lah kami Pak Ustaz. Mau malu atau menyimpan bom waktu? Mau dia meletup nanti? Bam, hancur. Mau? Wah Ustaz, Ustaz kan kami undang untuk menyelesaikan masalah. Terus dengan datangnya Ustaz ini bertambah pula masalah. Dianggapnya Ustaz datang bawa tongkat ajaib, bim salabim, abrakadabra, anak berhenti narkoba. Mana bisa? Ini harus ditangkap. Orang pecandu narkoba, dia sakit, maka dia dibawa ke rehabilitasi narkoba. Tempatnya dua, satu BNN Bandung, yang satu lagi adalah Pondok Pesantren Suryalaya Abah Anom Tarekat Qadiriyah Wanaksabandiyah. Mau masuk mana? BNN apa pesantren? Pesantren takut kami, hah banyak yang mau masuk pesantren kan? Pesantren Pak Ustaz, dimasukkanlah ke pesantren Abah Anom Suryalaya, disiram pakai air, sampai hilang napasnya. Mau mandi, apa namanya? Mandi taubat. Mamin muslimin yudhinibu zamban, ada orang yang berdosa, silap, kalah. Semayata tohar, mandi, mandi taubat. Semayu sholli rak'ataini, sholat sunat dua rakaat, usolli sunnatat taubat. Kalau dia orang NU, yang enggak NU Muhammadiyah, enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Habis itu banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Menangislah pecandu tadi menyesal. Kenapa kau menangis? Lupa bawa barangan. Menangis pula orang tuanya, dua-dua menangis. Kenapa bapak menangis? Ini Pak Ustaz, apa? Apa ini? Sebulan 3 juta. Makanya kalau sekarang menyekolahkan anak ke pondok pesantren agak mahal-mahal dikit, tak apa-apa. Jangan masukkan anak ke sekolah yang tak ada pelajaran agama. Gara-gara apa? Pelit, kedekut, bakhil. asam pilih cik leh. Dipeganglah duit, dipegang. Demi untuk apa? Lebih baik kau tak punya uang sekarang, tapi anakmu selamat. Betul? Sekolahkan anak. Menangis berpisah sama anak. Oh, nangis. Kenapa menangis? Anak saya di pesantren, Pak Ustaz. Di mana pesantrennya? Kota Jambi. Satu kota dia menangis. Ustaz Ican disekolahkan ke Mesir. Tahu ibu Mesir? Tempat Fir'aun. Pak Dahlan Sam mengirim beliau sekolah ke sana. Alhamdulillah, selamat beliau dari narkoba. Kenapa? Tak dapat jualan di sana. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kami, saya, Ustaz Ican, Ustaz Hermanto Harun, kawan-kawan yang dari Jambi, yang dari Riau, yang dari Indonesia semuanya, kami kuliah ke sana, sempat juga terlintas di pikiran kami, jangan-jangan kami ini anak angkat. Dikirim jauh. Berangkat dari Jakarta saya dengan Ustaz Hermanto Harun tanggal 4 September tahun 1998. 20 tahun yang lalu. Ditakdirkan Allah, 20 tahun yang lalu kami jumpa, sekarang jumpa lagi di sini, tapi saya tak berani lagi menyebutnya Hermanto Harun. Kenapa? Doktor Hermanto Harun. Masya Allah, saya masih LCM aja. Tapi ama-ama. Angkat kami kuliah ke sana. Jauh dari Jakarta, naik pesawat kami. Pesawatnya Royal Jordan Airlines. Kenapa naik pesawat itu? Itu yang paling murah. Transit kami di Amman. Masya Allah, turun di Amman, dingin. Tinggal kami di hotel. Oh, hotel. Biasanya tinggal di asrama di pesantren. Sampai di sana tinggal di hotel. Please, katanya. Masuk kami ke dalam, dua kamar pakai AC, masuk kamar mandi. Mandi, salah pencet, air panas pula keluar. Besok pagi sarapan. Sarapanlah kami, mantap-mantap semuanya. Makanan orang Arab tak ada lontong sayur. Habis itu sampai wangi, pakailah jaket. Pakai jaket musim dingin, pakai bluver, pakai topi, pakai kacamata hitam. Karena kabarnya udah musim dingin di Kairo, sampai di Mesir, rupanya musim panas. Mau keringat kepanasan. 4 tahun tak balik kampung. Biasa pesantren pulang, 4 tahun. 98 berangkat, 2002 baru pulang. Sempat lupa rupa mak bapak entah macam apa. Di mana bisa melihat wajah orang Indonesia? Waktu sedang musim haji. Duduklah di depan Hotel Hilton, melihat wajah-wajah Indonesia. Kita senyum, orang takut. Awak tersenyum mengenang emak ayah di kampung halaman, menengok ada agak mirip. Orang Arab tak bisa ditengok. Menengok orang Arab tak terkenang orang tua, lain mukanya. Begitu kami dulu disekolahkan jauh. Maka bapak ibu yang mau menyelamatkan anak, sayang anak tinggal-tinggalkan, sayang anak pukul-pukulkan. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai saya kemari, rupanya abang saya Ustaz Ican sudah menjadi orang yang sukses PT Khairul Umam. Tak saya sangka. Padahal dulu gayanya macam entahlah. Masya Allah, luar biasa. Masuk saya dari belakang, rumah dia. Masuk di depan, ini rumah ini tembus bang. Iya. Jadi ini dua rumah. Iya. Tapi orang rumahnya satu kan? Satu kan? Apa yang Allah. Luar biasa. Makanya kalau dia berfoto kan selalu gini. Apa artinya itu bang? Baru satu. Apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata kesuksesan abang-abang ini dulu adalah apa? Karena orang tuanya melepas mereka jauh. Saya yakin bersimbah air mata, meregang nyawa dulu melahirkannya ibu, dan hari ini memetik buah manisnya. Dan saya termasuk yang kecipratan, diundanglah sampai ke Jambi. Berikut ini Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA sampai ke Jambi. Yang mengundang siapa? Abang-abang saya yang dulu yang pernah sama kuliah dengan saya. Allahu Akbar. 20 tahun yang lalu mereka menyekolahkan anak-anak mereka supaya selamat dari narkoba. Maka kalau bapak ibu ingin Jambi ini ada alim ulama, ada tokoh masyarakat, ada pemuda-pemuda, tahun 2028, tahun 2038, maka pandanglah anak-anak yang kita lihat hari ini, yang hari ini ingusnya meleleh, yang hari ini dia bukan siapa-siapa. Lam yakun syai'an madhkura, tak dikenal. tapi sampai masanya nanti, masya Allah, mereka akan jadi gubernur Jambi. Allahu Akbar. Mereka akan jadi bupati wali kota Jambi. Allahu Akbar. Mereka akan selamatkan, karena mereka hanyalah pokok-pokok kayu. Pokok kayu kalau dia sudah besar, kita tak khawatir patah. Tadi malam saya yakin hujan lebat. Dari mana Ustaz tahu? Lantai ini basah. Maka ketika hujan lebat tadi malam, angin datang dari kiri, angin datang dari kanan, kita tak khawatir. Tapi kalau ada pokok yang kecil, pasti potnya kita bawa masuk ke dalam. Kita takut akarnya akan dimakan hawa, batangnya akan dimakan hawa, pucuknya akan dimakan. Ini banyak ulat yang siap memakan pucuknya yang hijau. Mereka mengejar ke atas, pucuk, pucuk, pucuk. Tapi kalau dia sudah selamat, insya Allah. Narkoba luar biasa. Belum lagi minuman keras. Ini saya sudah dapat bocoran, Ustaz Somad, partai-partai yang sedang berada menelorkan undang-undang ini harus mengeluarkan larangan, Ustaz Somad. Bapak berjihad di sana, di legislatif. Saya di khutbah Jumat, saya di ceramah. Bapak-bapak di legislatif, perjuangkan Pak. Bapak berjuang dengan palu martil Bapak. Dengan ini, anggota legislatif mengeluarkan undang-undang bahwa narkoba, bahwa ini minuman keras tidak boleh diperjualbelikan. Itulah perjuangan engkau Pak. Saya khutbah Jumat, ceramah khutbah Jumat. Siapa yang pakai narkoba? Siapa yang minum khamar? Neraka jahanam tempatnya. Tak didengar orang. Tapi bapak, bapak memang bukan ustaz, tapi bapak anggota legislatif. Gaya bapak memang bukan gaya ustaz, tapi perjuangan bapak luar biasa. Itu medan dakwah kita masing-masing. Allahu Akbar. Yang mau berjuang di parlemen, masuk ke politik. Yang mau berjuang di bisnis, masuk bisnis. Yang mau berjuang di bidang dakwah, dai-dai muda. Tapi ada da'i muda yang bisa tiga-tiganya. Dia juga da'i, dia juga anggota legislatif, dia juga bisnismen. Masya Allah, multi talenta. Jangan batasi anak kita pada kemampuan, apa yang dia bisa, apa yang dia mau, apa yang dia suka, lanjutkan. Anak saya ini Pak Ustadz, mau saya kirim ke Mesir. Yang mau ke Mesir, bapak apa anaknya? Oh, saya Pak Ustadz, oh tak bisa. Tapi anak saya ada kemampuan sikit, bisa didorong-dorong dia sikit. Dia mau jadi apa? Nampak saya bakatnya ini Pak Ustadz dari kecil. Kemana-mana bawa martil. Berarti mau jadi hakim konstitusi. Dua kemungkinan. Kalau tak lulus jadi hakim, jadi tukang. Anak saya ini Pak Ustadz kemana-mana bawa jarum suntik. Berarti dokter spesialis. Kalau tak lulus, pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkannya. Nah, maka ini semua. Kalau sudah selamat dia, insya Allah. Kami termasuk punya orang tua yang kejam, tak pula kejam, dia baik. Tapi dulu, kalau sudah datang mak saya ke rumah kos kami, itu habis botol parfum adik saya dipecahkan. Kenapa mak pecahkan? Kusangka kamput gitu. Kusangka minuman keras, padahal botol minyak wangi. Tak tahu dia di sini botol besar, dia sangka minuman keras. Takut dia kami, sampai dipancing adik saya. Mak, kalau aku mabuk-mabuk nanti duduk di meja biliar main gimana? Naik aku ke meja itu. Malulah kami, kalau malu balik ke rumah, jangan. Begitu. Jadi ibu-ibu jangan, anak ibu kemana? Enggak tahu kemana, ya Allah. Pren! Harus ada usaha! Tanya dia, kau di mana? Pulang jam berapa? Jalan sama siapa? Kau jangan-jangan langsung, jangan jalan sama dia. Kenapa? Itu hantu setan. Harus keras. Mulut tuh tak pernah berhenti. Mau kemana? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Duit yang kasih kemana? Ketika ibu berhenti merepet, berhenti ngomong, dunia sudah kiamat. Betul? Kalau ibu tak mau, ini banyak sekarang ibu-ibu tak mau merepet, dia diam. Bu, anak ibu, terserahlah, mau mati-mati. Oh, tak bisa. Memangnya kalau sudah kita lahirkan, kita saja yang membesarkan. Ustaz dari tadi kenapa ibu aja, bapak gimana? Bapak tuh sibuk, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang bukan. Ibu yang mendidik dia. Alhamdulillah, ini banyak santri-santri nampaknya. Dari pakaiannya, casingnya. Mudah-mudahan yang muda-muda yang hadir ini selamat dunia, selamat akhirat insya Allah. Dari mana Ustaz tahu mereka bisa selamat? Karena kalau sudah bak kata pepatah, dari kecil terbawa-bawa, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah remaja terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Maka dari kecilnya bentuk bulu bambu bisa dibuat menjadi jambangan melengkung, bisa dibuat melingkar. Pergilah ke toko bunga, nampak di situ bulu yang masih lagi lembut, yang masih lagi rebung, bisa dibentuk dia. Selamat datang, ditulis dalam bentuk bulu, bisa. Tapi kalau dia sudah menjadi bambu yang keras, hanya dua kemungkinan. Kalau tidak, dia patah, kepala kita pecah. Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini anak-anak muda ini tanggung jawab kita bersama. Dari mulai pimpinan daerahnya, dari mulai anggota legislatifnya, dari mulai ulamanya. Ulama yang tak bisa berkata keras, kau berkata lembut. Masuk neraka nanti kalian kalau sampai kalian kena narkoba. Tahan kalian masuk neraka. Terlalu keras tuh Pak Ustaz lembut. Masuk neraka nanti kalian. Masuk neraka jahanam. Agak lembutlah sedikit Pak Ustaz. Serahkan sama ibu-ibu. Bapak ibu yang dimakan Allah. Bayangkan anak gadis cantik dokter. Tapi apa yang terjadi setelah menikah mengadu. Jauh berjalan banyak ditengok. Lama hidup banyak dirasa. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz Somad, bisa saya datang ke rumah? Tak bisa, saya bilang. Jadi kita ketemu di rumah makan mana? Jangan ketemu rumah makan. Kenapa? Takut saya yang bayar. Di mana kita jumpa? Di masjid. Saya takut terjadi fitnah. Nanti jumpa di rumah makan, tahu-tahu nangis dia sebelah, dipoto orang. Dah, jadi isu pula. Jadi kalau kita di masjid kan, nah, di mana kita ketemu? Di masjid. Kita berdua kok, Ustaz? Jangan. Ajak emak, nenek, datuk. Taci, dah. Yalah Pak Ustaz, duduk. Baru jumpa udah menangis. Saya sangka menyesal tak jadi sama saya dulu. Ini nangis kenapa? Suami saya Pak Ustaz. Kenapa suaminya? Pulang dalam keadaan mabuk Pak Ustaz. Saya ajak sholat, dia senyum. Kenapa dia? Dia sudah kena narkoba Pak Ustaz. Kenapa begitu? Tak tahu Pak Ustaz. Pil apa dimakannya? Pil anjing gila Pak Ustaz. Dulu kalau ada anjing gila diikat pakai rantai besi, keluar air liur rabiesnya, itu disuntik mati. Itu pil itu yang dimakan suaminya sekarang. Bayangkan itu, tak tertolong lagi. Lama saya merenung, ya Allah, ini dokter muda, cantik, dapatnya lah pula suami Fir'aun macam ini. Tapi apa mau dikata? Nasi sudah jadi? Tai ayam! Suami sudah begitu, ibu masih cerita bubur juga lagi, bubur juga lagi. Nampak betul tak puas sarapan pagi tadi. Itulah yang terjadi zaman sekarang. Makanya sebelum punya menantu itu fit and proper test. Tim fit and proper test penerimaan menantu saya. Penasehat Gubernur Jambi. Ketua tim Ustaz Ican. Tim peninjau dari luar provinsi Abdul Somad dari Riau. Ustaz Iqbal dari Sumatera Utara. Ini langsung datang HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Langsung datang dari Medan kemarin. Kenapa dia datang Pak Ustaz? Saya pun tak tahu. Tentulah karena kecintaan dia, karena ingin berbagi cerita. Lalu kemudian diteslah menantu-menantu ini, dibawalah dokter. Supaya apa? Tes positif atau negatif. Disitulah baru orang suka. Selama ini orang kalau suruh pilih, pilih negatif apa positif? Positif! Tapi kalau tes narkoba, negatif. Begitu diperiksa, apa kata dokter? Positif. Janganlah dokter, aku mau yang negatif aja. Karena kalau sudah positif, maka diceklah oleh dokter. Saya aja pun ustaz dites tadi. Itu hebatnya Jambi ini. Padahal jelas-jelas ustaz diperiksa juga. Ustaz Somad, ini kami sediakan dokter-dokter. Dalam hati saya, mak curiga mereka saya pecah. Maksudnya dokter ini selama beberapa hari ini, besok sampai pagi Rabu nanti di Sarolangun tanggal 31 subuh, supaya Ustaz Abdul Somad ini memang betul-betul sehat wal afiat. Jamaah Jambi ini paling sayang sama saya. Kenapa? Karena saya jarang kemari. Kalau sampai udahlah jarang datang, requestnya lama, tiba sampai sana sakit pula. Kenapa tak mati aja sekalian Pak Ustaz? Tengok. Makanya tadi waktu mereka tengok saya turun dari pesawat agak bergoyang, oh, gawatnya katanya. Memang pesawat itu kecil, muatnya cuma 10 orang. Itu pun sama pilot samping kilat itu apa namanya? Bukan keneng ya. Ada itu dua kursi menghadap ke depan, dua kursi menghadap ke belakang. Ini ada belakang bapak satu, dua. Pas mau berangkat tadi, bogoh yang pesawat itu. Datang pula cemas ya. Ini nampaknya tak jadi ceramah ke Jambi. Habis itu saya pun tak sadar, hilang ingatan. Habis itu sampai, cepat aja ternyata dari Indragiri Hilir sampai ke Jambi. Berjumpa dengan bapak ibu, sehat walafiat. Kenapa? Karena memang yang saya khawatirkan tadi adalah andai pilot itu pakai narkoba. Makanya pilot-pilot diperiksa dulu. Kebetulan pilotnya tadi dari Australia. Bule. Laki-laki dia, bule. Padahal bule itu biasanya perempuan. Bule sama Pak Le. Sebelum berangkat disapanya kami, "Hi guys, how are you? Fine," kata saya. Wah, memang kita tak bisa betul bahasa Inggris nih. Tapi kalau untuk fine sama yes, okay, okay lah. Berangkat kami. Bayangkan, untuk menerbangkan pesawat sekecil itu yang muat 10 orang, mesti dipanggil pilot naturalisasi dari Australia. Kita kemana? Apa tak ada anak-anak kita yang bisa jadi pilot? Ada. Mana dia? Tadi yang lewat bawa layang tadi. Itu dia. Sampai pengajian pun tak dipedulikannya. Dia mau cari mana yang kosong. Makanya jangan semua tanah lapang ini tiang listrik. Cuman anak-anak mau main layang-layang. Jangan semuanya dijadikan perumahan. Sediakan tanah kosong supaya orang bisa main layang-layang. Kita dulu kecil, olahraga anak-anak zaman dulu menyehatkan semua. Apa dia? Layang-layang. Saya masih ingat dulu ngambil bola lampu. Kadang-kadang bola lampu masih hidup pun kami lempar. Diambil kacanya, digiling. Setelah itu dibeli lemka. Habis itu dimasukkan. Supaya apa? Supaya tajam nanti. Anak sekarang tak tahu itu. Di dulu dijurung sampai kering. Habis itu baru main layang-layang. Sorry. Nah, mana? Itu punya orang. Lagang. Tak juga mempan, lempar pakai batu. Sehat. Badan sehat. Kejar sana, kejar sini. Kejar sana, kejar sini. Tiba-tiba kawan ni satu kejar habis lari-lari. Maaf, berdarah. Berdarah celah. Kenapa? Rupanya baru sunat kemarin. Ngejar layang-layang. Sehat dulu. Main sembunyi-sembunyian malam. Habis sholat maghrib, habis sholat isya, pergi dekat kereta api, sembunyian. Ini batu tegak, lempar batu, sembunyi. Yang satu tak balik-balik, dilarikan hantu. Dulu olahraga kita begitu, sehat. Anak sekarang tak bergerak. Tak ada main layang-layang, tak ada main patuk lele, tak ada main sembunyian, tak ada main petak umpat. Apa dia? Menembak musuh yang tak mati di warnet. Badan tak bergerak, otak tak bergerak. Bodoh. Siapa punya kerja? Mereka lah yang merusak kepala anak-anak kita. Pertama, dirusaknya dengan narkoba. Kedua, dirusaknya dengan alat-alat ini. Makanya alhamdulillah, ini ruko banyak. Tapi isinya apa? PT Khairul Umrah. Untuk pergi haji dan umrah. Ini ada tak warnet nih? Ada? Ada apa tidak? Nah, untung tak ada, kalau ada tersinggung pula deh. Warnet ini usaha, bisnis, properti, penyimpanan dana. Baik, tapi tentu ada aturannya. Kalau tidak, anak-anak muda kita masuk pagi, keluar pagi. Saya ceramah subuh jam 4 dari rumah. Saya tengok warnet penuh anak-anak muda kita iktikaf di dalam. Di dalam kamar bersekat-sekat, sekat triplek, sekat triplek, sekat triplek. Masuk kita tengok dari atas, anak lajang sama anak gadis. Internet hidup, dia hidup juga. Ini harus ditertibkan. Harus ada surat izin. Warnet hanya buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Lewat daripada itu, tidak boleh. Lalu kemudian yang berbaju seragam sekolah, tidak boleh. Alhamdulillah Pak Ustaz, di tempat kami yang baju seragam tak boleh kami kasih masuk. Terus kok ada seragam? Itu PNS, tak bisa kami usir Pak Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Tentu Satpol PP akan memeriksanya. Yang bisa membuatnya siapa? Tak mungkin saya ceramah ke warnet-warnet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, bisa Ustaz doakan air nih Pak Ustaz? Doa untuk apa nih? Supaya anak saya berhenti main game online. Mana ada doanya? Tak ada doa dalam hadis, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika Allahumma ba'id hadzal balad min game online. Tak ada. Lalu saya tanya, yang belikan dia laptop siapa? Saya Pak Ustaz. Yang ngasih duit dia siapa? Saya Pak Ustaz. Yang buat dia punya paket 2 giga siapa? Saya Pak Ustaz. Yang mengontrol siapa? Saya Pak Ustaz. Ini salah siapa? Salah warnet Pak Ustaz. Ini kan orang tidak adil. Ingat, setiap anak-anak yang manggil-manggil saya, di mana saya ceramah anak-anak manggil, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Kenapa dia kenal? Karena emak bapaknya suka ceramah. Allahu Akbar. Banyak anak-anak kenal sama saya karena bapak ibunya nonton ceramah, anaknya nengok. Tapi kalau mak bapaknya juga hobi game online, alamat kapal akan tenggelam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibunya suka ceramah, bapaknya pula tak suka, marah dia. Yang lagi dengar-dengar ceramah Ustaz Somad itu gitu deh. Pulang dia dari kerja malam, dia dengar suara saya ceramah di kamarnya. Apa kata dia? Jangan ada Somad di antara kita. Terbalik pula, bapak ni suka ceramah, ibu tu tak suka. Asal nampaknya gambar saya, diludahinya. Tapi kalau dapatlah ibu dan bapak sama-sama hobi ceramah, maka anak kita pun akan selamat insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi saya mulai ceramah pukul 10. Sekarang pukul 10.30. Sudah setengah jam. Di mana-mana saya ceramah 1 jam 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Cepat betul waktu di Jambi ini. Padahal rasanya baru 5 menit. Yang tegak tentu lebih lama. Yang duduk pahalanya 1. Yang tegak pahalanya 2. Yang di atas tembok 2,5. Siapa yang lebih mulia di antara kita ini? La fadla bainal arabi wal ajam, tak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad, tak ada beda antara kulit hitam dengan kulit putih. Kullukum min Adam, semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah balik kepada tanah. Dari tanah masuk ke dalam tanah. Dari tanah akan menjadi santapan cacing tanah. Betul? Maka ingat anak-anak muda, kalian akan mati. Tapi jangan gara-gara mendengar ceramah ini, selesai ini bawaan kalian balik mau mati aja. Kemana kau S2 setelah ini? Tak usahlah S2 Pak Ustaz, mau mati aja nih. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tapi jangan lupa kakimu tetap menginjak ke tanah. Yang hari ini menjadi pejabat-pejabat, yang hari ini menjadi sekda, yang hari ini menjadi kabak kesra, yang hari ini menjadi orang-orang besar, mereka ini adalah dulunya anak-anak muda. Apa ada di antara bapak ini yang lahir langsung tua? Mana ada? Mereka ini lewat proses semuanya. Walaupun mereka sekarang jujur, walaupun mereka sekarang baik, walaupun mereka sekarang ini pejabat, dulu pernah juga mereka makan bakwan 3 bayar 1. Tapi sekarang mereka sudah menjadi orang-orang yang baik. Allahu Akbar. Ini Pak Ustadz, kertas apa yang mereka kumpulkan? Ini pertanyaan. Karena saya disuruh ceramah 60 menit, sisanya nanti akan menjawab pertanyaan. Di mana-mana ceramah saya tak lama, jawab pertanyaan pun tak lama. Yang lama itu fotonya. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah anak selamat dari narkoba, setelah anak selamat dari game online internet. Oh, internet itu tak baik Pak Ustaz. Orang Jambi bisa kenal saya padahal baru pertama kali datang. Dari mana mereka kenal? Dari internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, kilogram, miligram. Itu yang membuat mereka kenal saya. TV, mana pernah saya masuk TV? Tak muat, kecil. Orang kenal saya dari internet. Mereka buat Instagram, mereka buat Telegram, mereka buat internet untuk merusak. Bagaimana supaya orang ini bisa kenal? Cemana caranya biar... Dulu anak-anak muda takut kenalan sama cewek. Asal dekat sama cewek, menggeletar. Asal dekat sama cewek, menggeletar. Akhirnya dekat sama cowok. LGBT. Akhirnya orang barat berpikir, gimana caranya biar dia kenal sama cewek supaya biar dekat. Akhirnya dibuatkanlah Facebook. Kau suka sama siapa? Sama si Anu. Namanya siapa? Astuti. Mohon maaf, kesamaan nama tidak ada niat. Tulisnya lah di situ. Astuti, enter. Oh, ini dia gambarnya. Bisa kenalan? Bisa. Kalau zaman Dami waktu kuliah dulu, yang paling tua chatting itu namanya MRS. Betul? MRC. MRC dulu. Oh, saya sedang mancing aja, masih ingat. Rupanya masih ada. Sampai banyak pula kawan itu yang marah. Ada ingat saya sampai sekarang, kawan itu marah sama saya. Kenapa? Saya nyamar jadi cewek. Hai, hai juga. Di mana? Jakarta. Bisa kenalan? Iya, kirim foto dong, saya kirim. Rupanya depan saya itu. Lama-lama tengok, oh, kau rupanya mat gitu. Tapi ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang setelah 20 tahun lebih canggih lagi daripada itu. Pakai Facebook. Tengah malam saya ditelepon oleh bapak-bapak suara. Salah sambung. Tidak, saya mau bicara sama Ustaz Somad. Kenapa? Saya baru berzina Pak Ustaz. Kenapa ngelapor ke saya? Saya baru ceramah, dengar ceramah Ustaz tentang zina, dosanya tak terampunkan, harus dirajam pakai batu sampai mati. Saya takut masuk neraka Pak Ustaz. Gimana kau ceritanya bisa berzina? Boleh saya cerita? Boleh, ceritalah. Gini ceritanya Pak Ustaz. Saya kan punya mantan. Terus dia udah nikah sama orang lain. Udah selesai lah itu, dah. Jangan kau tunggu lagi. Apalagi saya cari di internet. Terus dapat. Terus saya tanya, apa kabar? Udah nikah? Foto suamimu mana? Ini lebih ganteng aku kan? Akhirnya kami akrab. Akhirnya saya ajak dia makan siang, Pak Ustaz. Habis makan siang, Ustaz tahu sendirilah. Habis itu silap-hilap kami berzina, Pak Ustaz. Jangan nangis lagi. Saya nengok orang nangis ini tak tahan. Ini saya pula nangis baru kau tahu. Rupanya gara-gara apa itu internet, terjadilah CLBK, cinta lama bersemi kembali. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, internet ni macam pisau, dipotongkan ke bawah potong ayam, dipotongkan ke bawah potong itik, insyaallah berpahala. Tapi kalau silap-silap dia bermata dua, potong ke atas, potong ke urat nadi, mati. Berapa banyak ibu-ibu menangis gara-gara apa? Suaminya asyik nak pergi arisan aja. Pergi arisan, aman arisan alumni mah. Rupanya mengenang 20 tahun yang lalu yang tak dapat. Dulu tak dapat, sekarang setelah berhasil, jumpa. Walaupun udah keriput, peot, tapi kenangan lama tak terlupakan, oh my dear. Nah, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, selamatkan dia dari narkoba, selamatkan dia dari internet bebas. Yang ketiga yang merusak yang luar biasa adalah selamatkan daripada zina. Maka acara ini acara islami. Dari mana Ustaz tahu acara ini islami? Sesuai tuntunan syariah. Ini acara dibuat tidak boleh ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Tak boleh campur aduk laki-laki dan perempuan. Makanya jelas pemisah tembok Berlin di antara kita. Perempuan, sini. Laki-laki, sini. Oh, ini jelas. Ada pula laki-laki di sini. Ah, ini maksudnya yang tak dapat tempat di sini. Assalamualaikum. Ini tak jelas tah mana laki-laki tah mana perempuan. Campur semua. Jadi aslinya laki-laki perempuan tak boleh bercampur. Makanya kami yang kuliah di Al-Azhar selamat kami dari pacaran-pacaran ini. Kenapa? Jarak kampus laki-laki sama perempuan 15 km. Masuk saya ke lokal Fakultas Usuluddin, gedung besar. Gedung besar. Saya tanya kawan, berapa orang ini? 1000 orang. Tingkat 1, 1000 orang. Cap lonceng semua. Tak ada perempuan. Tengok kanan laki-laki, tengok kiri laki-laki. Kiri senyum, kanan senyum. Berewok semuanya. Nah, kanya kalau sekarang tak terhindarkan. Walaupun saya mengajar di institusi sekolah Universitas Islam, tapi memang kita bercampur. Tapi paling tidak saya pisah itu. Kalau saya masuk ke lokal, saya tengok bercampur. Aduh, pisah. Sini dong, sini. Cara kedua bisa bagaimana? Buat laki-laki di depan, perempuan belakang. Laki-laki, sini majukan semua. Perempuan, belakang. Kenapa Ustaz buat begitu? Kalau laki-laki ini di depan, dia tak bisa nengok perempuan. Perempuan itu kan nengok, nampaknya, tapi tengkuknya aja. Kenapa tak dibuat perempuan depan? Kalau pula perempuan depan, nampaknya lekuk tubuhnya. Apalagi sekarang banyak perempuan pakai baju. Bajunya itu sudah bagus. Dari atas sampai ke bawah. Diikatnya pakai kabel di tengah. Itu nampak lekuk tubuhnya. Apa kata yang di belakang? Ha, kata. Kalau yang berbentuk, ada yang tak berbentuk macam kulkas? Ha, kata dia. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara setan. Yang pertama, tak boleh ikhtilat campur aduk laki-laki perempuan. Ini sudah ditata, ditaja oleh acara. Kenapa bisa begini susunannya? Karena yang membuat acara ini alumni Al-Azhar Kairo. Allahu Akbar. Jamaah-jamaahnya pun sudah diajar sedemikian rupa. Ini bukan asal-asal saja ini. Dibuat begini. Lalu kemudian apa? Tidak boleh bercampur aduk laki-laki yang tak mahram. Layak luan narajulun. Ma'am ra'atin illa ma'azi mahramin. Jangan berdua-duaan kalau tidak mahram. Kalau ada dua orang bertemu, yang ketiganya itu adalah setan. Datanglah bertamu laki-laki ke rumah perempuan, duduk di ruang tamu. Ada mak kawannya itu. Bu, kata ustaz, kalau kami berdua, yang ketiga ini setan. Ini kan tak betul. Maksudnya kalau laki-laki perempuan tak mahram berdua-duaan, datanglah setan menggoda. Setan tidak pernah mengajak, ayo berzina, ayo berzina, ayo berzina. Dah. La taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Karena godaannya yang pertama adalah diawali dengan nazratun, pandangan. Semua berawal dari pandangan. Makanya tembak-tembak panah-panah setan dari mata, semua berawal dari pandangan. Tengok pertama. Setelah pandangan, fabtisamun, senyum. Nah, senyum. Setelah senyum, fasalamun, salam, hai. Setelah salam, fakalamun, bicara. Setelah itu, famau'idun, janjian. Setelah itu, faliqa'un, pertemuan. Setelah itu, fabonceng'un. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Mau tak dinikahkan, malu. Mau digugurkan, takut mati. Akhirnya berapa banyak anak-anak gadis kita, na'uzubillah, na'uzubillah. Mudah-mudahan anak-anak gadis kita yang di atas tadi maupun yang di bawah semuanya selamat daripada ini, insyaAllah. Dulu, kalau ustaz diundang acara akad nikah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat kita usia Al-Quran, tunai. Nikah bulan Januari, nanti bulan Desember baru diundang lagi ustaz. Ustaz Somad datang acara apa? Akikah. Sekarang dah, nikah Januari, April akikah. Begitu cepatnya proses itu sekarang. Instan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu siapa yang menyelamatkan ini? Kita. Makanya malam Ahad, malam Minggu, ditanya dia mau pergi kemana. Datang anak lajang bawa motor yang kenal potnya sudah disunat. Kalau ada orang mau sakaratul maut situ mati kontan. Pak, saya bawa anaknya ya. Jangan. Sekali aja Pak, sekalipun tidak. Kalau sudah tidak, kataku tidak, sampai mati tidak. Kalau sebentar aja Pak, kami putar-putar aja di pasar kota Jambi, nanti kami belikan Bapak mie ayam. Ah, bawalah. Betapa cepatnya kau berubah pikiran. Kau pikir bisa kau sogok aku dengan mie ayam. Mau mie ayam, mau pakai bakso pun tidak. Kalau sudah tidak, tidak. Datang pula ibu dari belakang. Kasihlah Bang, kita lebih parah pula dari itu lagi. Inilah yang merusak anak-anak kita. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Alah, Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja itu. Sekarang udah jadi ustaz, ya jangan pacaran. Dulu waktu dia masih. Terus terang saya katakan, 4 tahun saya di Mesir, tak pernah saya pacaran. Memang tak ada kesempatan. Tak percaya, tanya Bang Ichen. Orang-orang Mesir kan banyak, Pak Ustaz. Orang Mesir banyak, cantik-cantik, tinggi. Cantik. Mata biru, rambut pirang, putih. Awak tahu sendirilah. Masya Allah. Udahlah hitam, pendek. Pesek tadi tak sebut ya, nanti ada tersinggung. Udahlah susah fisik, kena moneter pula. $1 melambung 20 ribu. Pemerintah Republik Indonesia sudah menyiapkan pesawat untuk menjemput kami ke Kairo. Pesawat yang tak pakai kursi. Tegak, pesawat perang. Disiapkan pesawat untuk menjemput mahasiswa. Daripada mengemis di Mesir, malu. Datang orang Mesir. Selama kami masih makan di Mesir, tidak satu pun orang Indonesia boleh pulang. Akhirnya mereka menyumbang bantuan. Mau ngasih duit. Tanya kawan-kawan. Semuanya. Mana mungkin kita mau berani nikahi mereka? Aku nikahi kau. Makan aku dari kami, kau belum kawin. Luar biasa orang Mesir. Makanya hari ini kalau kami nonton acara di Mesir, meleleh air mata kami. Kenapa? Sedih mengenang tempat berjuang dan sedih orang-orang Mesir yang pernah memberikan bantuan kami sehingga kami selesai kuliah. Hendaknya diberikan Allah kelapangan bagi mereka, insyaAllah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka anak-anak kita, ketika dulu ada namanya Muhandis Abdus Salam, setiap bulan Ramadan dia beri kami bantuan 300 pon. 300 pon zaman itu hampir $100. Karena waktu itu 340 pon, 100, $500, hampir sejuta dia, $1,300,000 dia berikan ini bantuan berturut-turut sampai saya pulang pun saya telpon kawan-kawan, masih ada bantuan? Masih. Ketika kami tanya sama dia, apa yang kau inginkan dari kami Muhandis? Kau ingin apa dari kami? Apakah kau doa? Tak usah doakan aku, kata dia. Kau pulang saja ke negerimu, selamatkan anak bangsamu daripada kerusakan mungkar. Itu yang dia inginkan. Sekarang kami pulang, ada yang jadi bisnismen, ada yang jadi ustaz, ada yang jadi anggota legislatif. Mengalir pahalanya itu ke Muhandis Abdul Salam. Berbuat baik. Makanya kalau mau buat baik itu mesti smart, mesti cerdas. Makanya sekarang orang punya HP, apa namanya? Smartphone. HP yang cerdas. Kalau ustaz cerdas, smartphone. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamatkan anak-anak kita ini. Nanti ketika ibu menangis menengok dia duduk di pelaminan, itulah air mata kebahagiaan yang luar biasa. Betul? Saya pun datang. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Dari mana itu, Bu? Dari Jambi. Oh, menantu ibu ya? Iya, masya Allah. Orangnya baik ya? Iyalah, Pak Ustaz. Lihatlah wajahnya primus, pria muka soleh. Hati siapa yang tak senang? Sekarang banyak di hari kebahagiaan, hari paling sakral, pernikahan seumur hidup sekali, di situ pula lah sedang marah-marahnya. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Aku tengok muka kau lagi nanti. Padahal itulah hari kebahagiaan anak yang disuapkan makannya dulu waktu kecil. Anak, lucu-lucunya. Tapi di saat hari pernikahannya, disitulah kita marah. Saking marahnya, tunai kumat, sakit jantung, mati. Di mana lagi kebahagiaan kita sebagai orang tua? Saya orang tua. Walaupun banyak orang yang menganggap saya masih semester 7, kata dia. Tapi saya sudah tua. Saya jujur aja mengatakan umur saya 40 tahun. Walaupun setiap selfie saya tengok di HP itu, 273 dia. Ini saya bilang HP ini tak betul ini. Saking seringnya sampai saya ragu, jangan-jangan akte kelahiran saya itu salah kemarin. Baby yang dimuliakan Allah, selamat anak muda kita dari zina, selamat narkoba. Ibu doanya paling makbul. Doa ibu sama macam doa wali-wali. Doa ibu sama dengan doa nabi-nabi. Karena ibu meregang nyawa saat melahirkan dia dulu. Panggil dia, nak sini. Kau dulu waktu lahir bersimbah darah aku melahirkanmu. Meregang nyawa aku melahirkanmu. Aku tak ingin mengandung orang hanya calon penghuni neraka jahanam. Ngomong, jangan diam. Pergi dia. Sakit hatiku Pak Ustaz. Aku tak bisa ngomong. Kenapa tak bisa ngomong? Ngomonglah, bicara. Kenapa tak bicara? Nanti sampai masanya ditanya Allah. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fu'ad, hati. Telinga ditanya, kenapa kau pura-pura peka? Mata ditanya, kenapa kau pura-pura tuli? Kenapa kau pura-pura bisu? Kenapa kau pura-pura buta? Kenapa orang datang ke ruang tamu, kau biarkan saja? Pak, anaknya ada? Ada. Sebentar ya. Nah, kalian duduk sini ya. Nah, duduk sini. Ya, bapak mau nonton pula sama mama di depan. Duduk sini ya. Itu sama artinya, berzina lah kalian. Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ustaz ini kasar sekali. Dah, saya tak kasar. Emangnya masih ada orang sekarang yang enggak pacaran? Banyak. Kawan saya di Sulawesi Selatan, orang Makassar. Saya tanya dia, kok ke ustaz pacaran? Enggak. Istrinya hafal Quran, tak ada pacaran-pacaran. Jadi gimana bisa kenal sama dia? Aku datang ke rumahnya. Aku duduk di ruang tamu. Kulihat ada foto bapaknya ganteng. Aku lihat ada ibunya cantik. Maka aku yakin anaknya pasti ganteng dan cantik. Kok yakin? Karena buah kalau jatuh tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kecuali dilarikan burung. Itu kata kawan saya dari Makassar. Masya Allah. Yakin percaya bahwa jodoh tak akan lari kemana. Betul? Yang kalian pacaran tertulis di botol minuman. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Jangan terima kalau segelnya rusak. Botolnya 5.000 perak tak diterima kalau segel rusak. Apalagi anak gadis. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, kau jaga kehormatanmu. Hai kau perempuan-perempuan, kau adalah buah timun. Hai laki-laki, kau adalah durian. Durian berkawan sama timun, timun tak pernah untung. Di atas sobek, di bawah bonyok, hancur berkeping. Tapi alhamdulillah, sedang adanya majlis khairul umam, semua perempuan-perempuan berjilbab tengok panjang. Ada yang tak berjilbab, rupanya laki-laki. Bapak ibu luar biasa. Maka jangan sampai kita kecolongan. Jangan sampai bapak-bapak tegap perkasa berkumis. Yang berkumis jangan tersinggung. Karena memang saya penceramah yang tak pandai menyindir-menyindir. Pernah saya disuruh menyindir, tolong Ustaz sindirkan ini. Saya tak mau, saya bilang. Untuk apa saya itu sindir mati-mati setelah selesai ceramah? Mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir itu tak datang pula. Kalau mau bawa dia segini, bicara langsung. Face to face, wajah ke wajah. Saya mau langsung aja. Ini setelah selesai ceramah, datanglah saya, Pak Ustaz. Sedih hati kami Pak Ustaz. Kenapa? Menantu kami begitu malam pertama langsung lari. Loh, kenapa dia lari? Belum bersunat Pak Ustaz. KTP-nya kan ada, RT RW kong kali kong keluar KTP palsu. Gara-gara itu, kok bisa punya menantu tak bersunat? Ini kan bahaya ini. Makanya kalau zaman dulu tak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena ada tim fit and proper test. Pak, saya mau datang menjumpai anak bapak. Nanti datang maghrib. Kenapa disuruh datang maghrib? Disuruh azan ke surau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap. Rupanya Samsung. Jangan sampai rusak itu. Setelah ditengok azan, ah, mantap azannya. Habis itu iqamat. Qamatish shalatu qad qamatish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bapak waktu. Maju dia ke depan. Wah, kenapa dites? Inilah yang akan menjadi imam bagi anak ke dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salat zuhur dibuatnya jahat. Saking geroginya. Sesuaikanlah kalau zuhur tak berbunyi. Kalau maghrib baru berbunyi. Makanya sebelum melangkah ke rumah calon mertua itu, bismillahitawakkaltu alallah. La haula wala quwata illa billah. Saya sudah ditolak calon mertua ini beberapa kali Pak Ustaz. Carilah orang yang berpengaruh. Bawa ke situ pejabat. Kebetulan bapaknya kerja kantor gubernur. Nah, bawa Pak Kabak Kesra. Nengok, tak iyalah langsung kata dia. Jangan petantang-petenteng sendiri. Pakai celana koyak pula tu. Pak, bisa enggak ketemu sama anak bapak? Siapa kau kata dia? Tentu kita ada kulunuan, ada sopan santun, ada tata krama, ada baik kita. Kalau tak berani sendiri, bawa Ustaz Ican. Jangan bawa saya. Kalau saya dibawa, saya takutnya dia tak terima, saya pula yang terima. Bercanda, jangan di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau sudah sampai masanya, semua ada saatnya. Ada buku yang paling bagus, mantap. Judulnya, Semua Ada Saatnya. Di mana itu? Pustaka Al-Kausar Jakarta. Penerjemah Abdul Somad LCM. Ada saat-saat terindah, wahai saudaraku. Kau sabar saja. Yang kuliah-kuliah aja dulu. Tapi saya enggak sabar, Pak Ustaz. Nanti kalau dia dilarikan orang, gimana? Bukan setangkai, kumpang bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti. Hilang satu, tumbuh seribu. Apa kau khawatirkan? Saya aja yang sudah 40 tahun, duduk saya di kantin kampus, bolak-balik cewek-cewek itu lewat. Lewat aja. Apa kau khawatir? Kan anak muda. Banyak anak muda nih mental-mental tempe. Oh gitu, sudah siap lontong sayur, nasi uduk, teh manis. Kau kenapa tak lalu makan Pak Ustaz? Kenapa galau Pak Ustaz? La ilaha illallah. Mau saya antukkan aja kepalanya ke dunia. Kemana semangat muda kalian? Bangkit ya. Setan-setan yang berbisik. Asyaitanu ya'idukumul faqara. Setan selalu membisikkan kefakiran. Tak ada perempuan lain, tak ada perempuan lain. Dialah satu-satunya. Kau putus asa, kau minum aja baygon, kau terbunuh ke sungai. Itu bisikan setan. Lawan setan itu, ambil air wudhu. Allahu Akbar. Datang setan. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, alladzi fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Datang kawan berbisik, bro, tak jadi kau nikah sama dia. Itulah udah dipinang orang pula. Payan cari macam dia. Bacakan ayat kursi. Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Setan itu yang bisik-bisik. Apa mental mau bisa begitu? Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Ibu-ibu pun kalau anak tadi sudah datang, orang baik-baik datang, janganlah ditolak. Kau sekolah apa? Saya sarjana ekonomi. Silakan. Kau apa? Saya sarjana politik. Silakan. Kau dari mana? Dari IAIN sekolah agama. Pergi sana. Akhirat kau tinggalkan, dunia kau kejar. Akhirat tak kau dapat. Akhirat kau cari, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Betul? Banyak yang ragu dari bunyi. Betul. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian takutkan? Nahnu narzuqukum. Kalian makan kalian. Aku yang ngasih, kata Allah. Aku yang ngasih. Iyakunu fuqara. Kalau yang datang itu orang fakir, yughnihimullah. Allah akan membuat dia mampu di masa akan datang. Berapa banyak orang mengadu, Ustaz Soman, kami pertama nikah dulu, kalau bertamu ke rumah orang, tak ada orang mau nyambut kami. Kalau kami datang undangan, orang takut menerima kami. Disangkanya kami mau minjam beras karena kami susah. Tapi hari ini kami menjadi keluarga yang besar. Sakinah, mawaddah, warahmah. Mertua saya itulah yang tak pernah menganggap saya rendah di hadapan manusia, Pak Ustaz. Itu yang dikenangnya. Budi baik itu juga lah yang dikenang. Ada cerita oleh tetangga dekat rumah saya dulu. Jadi menikahlah dia dengan anak orang kaya. Habis itu orang kaya ini bukan main, rendah sepele, dihina. Tak sanggup dia pun lari. Dibawanya lah perahunya pergi menuju sebuah pulau. Sampai di pulau dia pun bercocok tanam, bertani. Akhirnya dia menjadi kaya raya. Dibelinya lah sebuah keris. Kepala keris itu burung bayan, dibuat dari emas dengan permata yang indah. Sampai masanya dia pun pulang membawa bahtera yang besar. Sampai itu barulah disambut oleh mertuanya. Selamat datang menantuku. Memang aku sudah lama rindu sama engkau. Karena ditengoknya pakai keris kepala burung bayan emas. Sampai akhirnya jamuan makan. Ketika pas sudah mau makan, makanlah menantuku, makan. Diambilnya kepala kerisnya itu, dia cabut. Dicucukkannya lah kepala burung bayan itu ke tempat nasi. Makanlah burung bayan. Jadi jamu mertuaku ini, karena sejak ada emas inilah baru dia sambut aku sebagai orang yang mulia. Bukan hadis Nabi. Kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya tinggi di atas pokok kelapa. Tapi kalau sudah nampak padi menguning, burung tempua turun ke bawah. Jangan sampai macam itu. Malu kita sampai masanya nanti. Ustaz nyindir siapa nih? Tak ada sindir-menyindir. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya tiba kebahagiaan mereka itulah. Tidak ada gunanya Ustaz Somad. Ternyata saya baru tahu makna doa qurrota ayun, sejuk di pandang mata. Apa makna sejuk di pandang mata? Datang anak, datang menantu, hatinya tenang melihat kebahagiaan. Rupanya Pak Ustaz Somad bukanlah rumah yang besar. Datang anak saya membawakan mobil besar, kue besar, rumah besar, bini besar. Tapi ternyata tidak dalam ridho dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nah, yang mau ambil gambar ambil. PT Khairul Umam Ad-Dauli. Dauli itu artinya internasional. Penyelenggara resmi haji dan umrah. Selamat datang di Tabligh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad RCMA, membentuk generasi muda zaman now. Direktur Haji Dahrizal Dahlan LC. Nama saya tak perlu ada sini. Oh, ada besar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara pengajian kita ini hanya 1 jam. Untuk lengkapnya tinggal dibuka saja www.youtube.com. Beli paket 2 giga. HP-nya agak canggih sikit. Tak bisa hidup dia campak kan. Beli HP baru. Akhirnya waktu yang membatasi kita pas 60 menit. Mana kertas-kertas pertanyaan tadi? Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab, saya serahkan ke alumni-alumni Azhar yang sudah siap menunggu di bawah. Allahu Akbar.